laki-laki lain. Buat apa sih benang biru kau sulam menjadi kelabu? Kalau memang sudah mendapat laki-laki lain, untuk apa sih tuak manis kau suruhkan untuk mengejar laki-laki.